saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Biasanya, kalau ada permohonan ihdina, ada tambahan kata ila, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi di sini langsung ditiadakan ilanya, langsung tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata ulama bahwa tidak disebutkan lafaz ila, tunjukkanlah kami ke, tanpa ada ke, tapi langsung tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini untuk menerangkan bahwa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah itu bukan cuma satu hidayah, tapi beberapa hidayah, dua atau tiga hidayah. Yang pertama, kita minta kepada Allah ditunjukkan, dalam arti hidayatul irsyad. Maksudnya apa? Ditunjukkan, diterangkan, ya, sejelas-jelasnya, ya, dijelaskan sejelas-jelasnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana jalan yang diridhai Allah, dan mana jalan yang dimurkainya. Diperjelas sejelas-jelasnya. Setelah diperjelas, yang kita minta kepada Allah yang kedua adalah hidayah taufiq. Minta kepada Allah agar dibantu, agar dibantu. Ya Allah, setelah Engkau beritahukan kepada kami jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana jalan yang hak, mana jalan yang Engkau ridhai, mana jalan yang Engkau murkai, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, maka bantulah kami ya Allah untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan yang Engkau ridhai. Jadi yang kita minta kepada Allah juga supaya dibantu untuk menempuh. Karena betapa banyak orang yang tahu yang hak, banyak orang yang tahu kebenaran, cuma enggak mau menempuhnya karena dia tidak mendapatkan hidayah taufik, tidak diberikan kesadaran, tidak didorong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tahu, sekedar tahu, cuma enggak mengamalkan. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka tahu kebenaran, tahu kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma enggak mau beriman. Itu karena tidak diberikan hidayah taufik. Cuma sekedar tahu. Dan banyak orang-orang, kita pun sama, terkadang kita tahu amalan keutamaan sholat sunnah rawatib, tapi yang kita kerjakan cuma sholat yang wajib saja. Ini kan menunjukkan tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan cuma yang wajib-wajib saja, subuh, duhur, asar. Padahal di sana ada sholat sunnah rawatib, kita enggak kerjakan. Di waktu duha ada kesempatan, ada kemampuan, ya, kita lewatkan begitu saja. Di malam hari kita isi dengan cuma tidur doang, enggak kita manfaatkan buat bangun malam. Ini karena tidak mendapatkan hidayah taufik. Cuma sekedar tahu, oh iya, saya tahu sih ada keutamaan sholat sunnah rawatib, akan Allah bangunkan di surga istana. Ya, saya sih tahu keutamaan sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma pengamalannya kurang. Hanya sekedar, ah, saya mah sholat subuh aja. Ini karena enggak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah ini, di samping diberitahukan yang hak, mana jalan yang diridhai Allah, ya, dibantu ya Allah, bantulah kami ya Allah agar kami dapat mengikuti petunjuk yang Engkau telah tunjukkan kepada kami, dan agar kita tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Itu ya. Ini kenapa sebagian orang tahu keutamaan suatu amalan tapi enggak dikerjakan. Ini karena enggak mendapatkan hidayah taufik. Dan yang membantu agar dia mendapatkan hidayah taufik, ya, pertama adalah dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibantu. Yang kedua, ya, kemudian adalah dia coba melihat amalan itu. Amalan itu ringan, enggak memakan waktu yang lama seperti sholat sunnah rawatib. Enggak ada gara-gara sholat sunnah rawatib kita enggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita masih bisa mengerjakan, ya, yang biasa kita kerjakan. Juga hanya sebentar, gak makan waktu yang lama. Dan kalau kita beralasan, ah yang penting kan yang wajib, kalau sunnah mah ya boleh dikerjakan, boleh enggak. Kalau saya mah cukup yang wajib-wajib saja. Ini prinsip siapa? Pernah saya sampaikan kalau yang mengerjakan yang wajib-wajib saja? Prinsip orang Badui. Orang Badui itu orang yang ketinggalan. Prinsipnya yang penting dia gak mau nambahkan, padahal ada kemampuan, ada kesempatan. Orang tertinggal kan orang Badui. Prinsip dia, kalau surga, yang penting masuk surga meskipun dapat derajat paling bawah. Prinsipnya yang penting masuk surga. Kemudian kalau di sebuah sekolah, orang Badui itu yang penting naik kelas. Meskipun dari 30 siswa, dia dapat ranking misalnya ke-29 ya, atau ke-30. Yang penting naik kelas. Padahal yang bagus adalah kalau bisa dia naik kelas atau lulus dari sebuah sekolah dengan ranking yang memuaskan, kenapa enggak? Ya misalnya dapat ranking 5 ke atas, 5, 4, 3, 2, 1. Dia ada kemampuan, ada kesempatan, dia cerdas juga, kenapa enggak dia coba manfaatkan waktunya dengan belajar? Kan bagus kalau umpama dia naik kelas dengan peringkat yang tinggi. Kalau orang Badui beda, yang penting lulus, yang penting naik kelas meskipun dapat peringkat paling ujung gitu. Nah, maka kalau kita ada kesempatan, ada kemampuan, ah yang penting kan yang wajib. Ini kan sunnah ini, itu kayak prinsip orang Badui. Dia maunya sederhana. Mereka sederhana cuma dalam urusan dunia kan bagus, sudah saya sampaikan. Sederhana dalam urusan dunia bagus. Tapi kalau sederhana dalam urusan akhirat enggak bagus. Sederhana dalam urusan dunia itu dipuji Allah. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala akan cintai aku dan manusia juga cinta kepadaku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya, zuhudlah, jangan berlebihan terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima aidin nas, dan zuhudlah terhadap harta yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kalau kita zuhud dalam arti sederhana dalam urusan dunia, Allah akan cinta. Apa contoh sederhana? Ya kita mengambil dari dunia ini seperlunya saja. Misalnya di rumah, apa yang kita perlukan? Kalau kita perlu apa misalnya ya, kulkas buat mungkin supaya ada, ya kita beli. Apabila kita perlu apa rice cooker, kita beli. Apabila kita perlu mesin cuci, kita beli. Yang enggak perlu, perabotan terlalu banyak, kemudian apa sampai bikin penuh rumah, padahal kita enggak membutuhkan, yang sekedar perhiasan saja supaya indah saja. Ya, nah, ini berlebihan. Ini namanya kurang zuhud. Ada seorang sahabat saking zuhudnya, subhanallah. Namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam, dan Abu Ubaidah ini berhasil menaklukkan Syam, menaklukkan Romawi. Sesampainya di Syam, kemudian Umar bin Khattab menemui Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Diajaklah oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ke rumahnya. Dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini salah seorang yang dijamin masuk surga, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Umar kaget. Di rumah kok gak ada perabotan apa-apa, yang ada cuma pedang, perisai, dan tombak. Kata Umar bin Khattab, kenapa kok gak beli barang-barang? Kata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, wahai Umar, ya inilah yang mengantarkan kita ke tempat peristirahatan. Saya enggak ada keperluan untuk beli barang-barang. Ini saking zuhudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang zuhud ya mengambil dari dunia ini seperlunya saja, enggak berlebihan. Nah, kalau ini terpuji. Sederhana dalam urusan dunia terpuji, tapi sederhana dalam urusan akhirat ini enggak terpuji. Yang dikerjakan cuma yang wajib-wajib saja. Yang dikeluarkan dari hartanya cuma kalau zakat saja, sedekah enggak mau. Ini enggak terpuji. Ya, padahal dia punya rezeki lebih. Apa susahnya dia keluarkan cuma misalnya 5.000, 10.000. Kalau uangnya banyak bisa lebih besar lagi. Nah, jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, yang kita minta adalah agar dibantu mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga di ayat ini, ihdinash shiratal mustaqim, adalah agar Allah memberikan hidayatus tsabat, keteguhan di atas siratul mustaqim, istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridhoi Allah, di atas jalan yang hak. Karena terkadang orang di awal doang bisa istiqomah, tapi setelahnya dia enggak istiqomah. Maka pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tiga yang kita minta. Pertama, minta ditunjukkan jalan yang benar kayak gimana sih ya Allah. Yang kedua, bantu ya Allah, terus terang saya gak sanggup jalanin sendiri. Dan yang ketiga, minta kepada Allah supaya istiqomah di atas jalan ini sampai akhir hayat. Ini yang paling penting ya, karena dalam kehidupan dunia ini banyak sekali fitnah atau godaan ya, ada fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang yang disodorkan, dihadapkan kepada kita melalui berbagai macam media, entah melalui media massa, koran, majalah, media sosial ya, banyak orang menyampaikan yang membuat kita bisa kebawa dengan pernyataan yang disampaikan, media elektronik, televisi, radio ya, internet. Itu terkadang kita terbawa pemikiran kita oleh pemikiran mereka yang sesat, yang mana pemikiran mereka itu terkadang indah karena dihias oleh setan. Bagi orang-orang yang gak belajar agama paling mudah kebawa ya. Maka dalam surat ini kita minta kepada Allah agar dijaga jangan sampai kebawa sama pemikiran-pemikiran menyimpang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari agamanya. Yang kedua, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga ya dari fitnah syahwat. Di hadapan kita ada harta, ada wanita, ada tahta, kedudukan. Itu semua adalah apa? Syahwat. Yang terkadang karena harta orang jadi lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena mencari harta berlebihan, ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya sampai dia lupa beribadah kepada Allah. Waktu-waktunya dari pagi sampai sore, bahkan sampai tidur enggak ada kesempatan beribadah kepada Allah. Ini ya karena wah ini kesempatan, kalau saya tinggalin tutup warung saya untuk sholat berjamaah, bisa-bisa disangkanya tutup, ntar enggak ada yang datang lagi. Ah sayang uang meskipun cuma 10.000, akhirnya dia tetap buka warungnya sampai misalnya Jumatan juga masih buka, atau mungkin waktu-waktu sholat, atau mungkin ya sampai malam ya, akhirnya dia nggak sempat beribadah kepada Allah. Kemudian ada lagi fitnah wanita, ini juga fitnah yang kata Nabi SAW, fattakullah wattakun nisa fa inna awwala fitna bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada dunia, dan khawatir, takutlah kepada wanita. Hati-hatilah terhadap wanita, karena awal fitnah terjadinya penyimpangan di tengah-tengah Bani Israel itu karena wanita. Ya, terkadang demi memperoleh wanita dia harus menggadaikan agamanya. Ada seorang muadzin ya, melihat ada wanita cantik, ternyata agamanya Nasrani, dia ingin memperoleh wanita itu. Kemudian wanita ingin menikahinya, tapi wanita itu bilang, saya gak bisa menikah denganmu kecuali kalau engkau mau masuk ke dalam agamaku, agama Nasrani. Akhirnya dia sampai rela menggadaikan agamanya. Dan banyak orang-orang yang sebelumnya soleh jadi toleh, jadi maksiat gara-gara wanita ya, terbawa oleh bujuk rayuan wanita belum yang dia lihat. Dan di hadapan kita fitnah wanita begitu dahsyat melalui berbagai media ya, televisi iklannya, sebentar-sebentar iklannya rata-rata laki perempuan, laki-laki nggak laku, nggak dilihat iklannya kalau laki-laki, yang ada perempuan. Udah gitu perempuannya juga ya terbuka sekali auratnya ya, iklan apa saja meskipun nggak nyambung yang diiklankan perempuan, iklan oli aja perempuan bisa aja ya. Kemudian iklan apa aja yang sebenarnya itu nggak cocok yang perempuan sebagai, tapi itulah iblis dan tentaranya, bagaimana supaya manusia jatuh ke dalam dosa dan maksiat ya, ngeliatin. Maka dibisikkanlah ke telinga manusia, udah perempuan aja yang cantik, kalau bisa yang seksi yang dipajang supaya nanti ngeliat barang daganganmu kayak gitu. Dipilihlah karyawan-karyawati yang cantik, yang seksi, supaya pada datang ke warungnya, kemudian dipajang di tempat-tempat umum, sehingga manusia jatuh banyak ke dalam dosa dan maksiat ya. Akhirnya mereka meninggalkan agamanya hanya karena wanita ya, fitnahnya sangat besar sekali perempuan ya. Nah, dalam surat ini kita minta kepada Allah supaya enggak kebawa sama hawa nafsu gitu ya. Jadi pemikiran sesat, syubhat dan hawa nafsu ya, maka beruntunglah orang yang sholat karena dia biasa memanjatkan kepada Allah ini, kalimat ini ya Allah, karena kelemahan kami ini ya Allah, maka bantu kami ya Allah agar tetap istiqomah. Kata ulama, wa masummiyal qalbu illa litaqallubihi. Hati tidaklah disebut dengan qalbu kecuali karena mudah berbalik. Ya, kalau bukan karena Allah meneguhkan pendirian kita, tentu kita mudah berbalik karena di hadapan kita banyak sekali cobaan, ya, fitnah, ya, yang membuat kita kadang-kadang ingin menuruti hawa nafsu kita, tapi kemudian Allah teguhkan. Ini diantara buah dari ibadah sholat. Allah teguhkan hati kita, gitu ya. Maka inilah mengapa kita diperintahkan membaca berulang-ulang ayat ini, surat ini dalam sholat kita, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak mudah terbawa arus godaan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat yang begitu dahsyat di hadapan kita, apalagi di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan datang fitnah seperti malam yang gelap. Seorang yang paginya mukmin, sorenya jadi kafir. Sorenya kafir langsung bisa beriman, teman-teman, bisa mudah sekali berbalik, berpindah. Ya. Gitu. Nah, inilah mungkin sekilas tentang ihdinash shiratal mustaqim. Nasihatku untukmu.